Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, tasodak, bersodakohlah engkau ala mautak, untuk orang yang meninggal darimu. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, qad wakala, nyata telah mewakilkan Allah, malaikatan, kepada para malaikat, yahmiluna, membawa malaikat, sodakotil ahya, sodakohnya orang-orang hidup, ilaihim, kepada maut, kepada para mayit, fayafrohuna, maka senang amwat, biha, karena sodakot, asyadda makanu yafrohun, lebih dari apa yang mereka senangi, fit dunia, di dunia. Wayaquluna, dan berkata mereka, amwat, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa bashshirhu bil jannah kama bashsharna biha. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah dosa, liman, bagi orang nawwara, yang sudah memberi cahaya iman, qabrona, kepada kubur kami, wabashirhu, wabashir, dan berilah berita gembira mereka, atau man, bil jannati, dengan surga, kama basyarna, seperti mereka telah memberi berita gembira kepada kami, biha, dengan surga. Ini udah ada kemarin ya, dalam hujjah ya, hadis ini. Ya Ali, wahai Ali, i'mal, beramalah kau, kholison, dengan ikhlas, lillahi, karena Allah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima Allah, illa man, kecuali orang, karena yang bukti man, kholison, itu ikhlas, liwajhihi, karenanya, qala, berfirman siapa Allah ta'ala, Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholiha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Faman, maka barang siapa orang Karena yang bukti man yarju mengharap man liqa'a rabbihi untuk bertemu dengan Tuhannya man. Falyakmal, maka beramalah man amalan solehan dengan amal soleh. Wala yusyrik, dan jangan memusyrikkan man bi'ibadati rabbihi, dalam beribadah kepada Tuhan ahadan, kepada seorang pun. Jelas hadirin, paslun adapun ini satu pasal. Fid du'ai membahas tentang masalah doa. Wal istighfar, dan istighfar wal Qur'an, dan Qur'an wasairul azkar, dan zikir-zikir yang lain. Qala, berkata, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, alaika wajib kepadamu, harus bagimu, bidu'ai untuk berdoa, bainal azani antara azan, wal iqomati dan iqomah. Fa innahu, karena sesungguhnya doa antara azan dan iqamah la yuraddu, itu tidak akan ditolak alias akan diijabah. Ya Ali, wahai Ali, iza da'auta, apabila engkau berdoa, fabsut yadaka, fabsut, maka lebarkanlah tanganmu, hazwa sadrika, seukuran dadamu, wala tarfa'ha, dan janganlah engkau mengangkat tangan, fauqa ra'sika, di atas kepalamu, watashiru, dan berisyarahlah engkau, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bisababatika, dengan kedua, dengan telunjukmu, al-yumna, yang kanan, titik. Jadi kalau ngedoa itu tangannya seukuran dada direnggangkan seperti ini. Allahumma inna nas'aluka. Jangan, jangan sampai di atas kepala. Tapi cukup sih. Ya. Nanti kalau misalkan menuju Allah, akan isyarat sama. Ya Allah. Mulai. Kan? Kayak siapa itu yang rajin kayak gitu tuh? Kayak Opik. Tahu Opik? Ainur Rafiq. Kalau nyanyi itu Allah ya Rahman. Gitu ya. Jadi kalau nyanyi nyebut nama Allah itu suka kayak gini Opik ini. Gitu. Jadi kalau berdoa pas Allahumma ya Allah. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar, janganlah engkau mengeraskan biqiraatika terhadap bacaan Qur'anmu. Wala bidu'aika, dan janganlah jangan mengeraskan doa-doamu. Haisu haisu yusalli, sekira sedang sholat siapa annasu manusia. Fa inna zalika, karena sesungguhnya itu yufsidu, itu bisa merusak alaihim kepada nas sholatahum, terhadap sholatnya nas. Nah ini yang sebetulnya jadi permasalahan kita. Jadi permasalahan kita. Kenapa memang sebahagian orang itu, tapi yang ngerti ya. Kalau yang gak ngerti malah gak tahu motifnya apa. Gitu. Tapi kalau yang ngerti memang mengganggu. Kita wiridan ini mengganggu karena banyak yang masbuk. Sebetulnya itu gak boleh. Ini dilema sebetulnya. Begitu. Satu sisi kita pengen belajar wiridan. Kan namanya pesantren. Jadi motifnya kita ngadain wiridan ini kan untuk melatih santri supaya terbiasa dalam wiridan. Begitu. Tapi memang di sisi yang lain, masjid ini juga masjid umum. Di mana banyak jamaah-jamaah yang pada datang. Dan mereka semua, tidak semua bareng sholat berjamaahnya bareng kita. Terkadang ada yang masbuk. Jangankan dari luar, santri saja ada yang suka masbuk. Nah, ya. Betul tidak hadirin? Jadi ini serba salah, dilema. Sebetulnya kenapa pada saat orang sholat kita gak boleh mengeraskan bacaan-bacaan kita? Karena itu akan mengganggu. Betul tidak? Nah begitu. Jadi serba salah. Begitu pula hadirin. Lalu baiknya bagaimana nih? Yang salahnya masbuk. Ya kalau mau egois-egoisan sih mungkin yang salah masbuk. Kenapa udah dipanggil dari tadi azan sampai iqomat gak datang juga ke masjid. Yang kedua kan ini tempatnya santri, pesantren, begitu enggak? Begitu kan? Ya, tapi kita enggak bisa seperti itu juga sebetulnya. Kita juga harus bijak. Nah, ini yang sebetulnya saya juga bingung begitu. Nah, tapi enggak apa-apalah karena mungkin saya kira bahwa pendidikan zikir ini juga lebih penting. Tapi dengan satu catatan, harus diikuti lah. Kan tujuannya juga melatih. Begitu. Itu yang gak enak itu kan saya sendiri. Pas wiridan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Santrinya. Khusyuk zikir ya. Kan kesannya tuh gimana gitu loh. Gak enak gitu. Nah, ya kan? Sebenarnya spesialnya gebrak. Cuman kan banyak orang gak enak. Kalau dulu kami di pesantren. Ada yang tidur. itu digembrak. Depannya itu meja, meja buat ngaji pakai triplek. Jadi enggak pakai kayu keras kayak gini. Jadi kalau diginiin yuk gubruk bangun santri. Pengennya sih kayak gitu di sini teteh. Tapi kan enggak enak banyak jemaah lain gitu. Makanya santrinya yang ngerti. Wiridannya kita semangat supaya kita juga semangat begitu loh para hadirin. Ya, jelas tidak? Begitu. Ya. Memang serba salah begitu ya. Tapi mungkin itu karena itu adalah kesepakatan musyawarah santri katanya. Betul enggak? Kan awalnya mah saya enggak ngadain. Saya itu pertama ngadain karena diminta sama ada kiai yang suka kesini tuh, yang dari Sukabumi itu, datang ke rumah minta saya, Ustaz, pimpin lah pesantren tiisun. Mending kalau selesai assalamualaikum, mereka pada wiridan masing-masing. Enggak, banyak yang pada tidur, sok pimpin cenah, didukung. Saya konsultasiin ke beberapa keluarga, diizinkan. Oke, ya udah saya umumkan ke santri. Awalnya jalan, enggak jalan, udahlah sampai di sini dululah. Tapi yang penting kalian pada wiridan ya. Ya, insyaallah begitu. Tapi kayaknya enggak begitu semangat wiridan, tetap aja udah selesai sholat pada tidur. Akhirnya saya biarkan sajalah. Udah pada gede inilah, udah pada pinter. Begitu. Tapi ternyata santri musyawarah katanya. Pengen ngadain lagi wiridan berjamaah. Divisi taklim datang ke rumah, jeng-jeng-jeng. Kirain mau ngapain ini. Gitu. Ya, ditemenin sama roisnya. Ustaz, katanya ada yang ngasih masukan dari santri pengen wiridan berjamaah. Kata saya, weh, saya mah seneng banget. Daripada ngelihat kalian pada tidur, kata saya, mending ayo wiridan berjamaah. Tapi dengan catatan ikut, kalau ada teman yang gak wiridan sebelah kita, bangunin, begitu. Betul tidak hadirin? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, begitu. Karena sebetulnya intinya itu adalah kalau misalkan kita sudah terbiasa wiridan, begitu. Kan intinya itu, kalau misalkan udah pada wiridan masing-masing tanpa dikasih contoh, tanpa diajak, tapi dia udah wiridan masing-masing, saya kira wiridan berjamaah juga sudah enggak perlu lagi kalau misalkan udah pada bisa semua. Begitu kan? Lagian kan memang ngeganggu juga kalau misalkan ada yang masuk begitu. Tapi selama memang belum pada bisa, saya enggak tahu, belum saya cek. Mungkin nanti saya cek satu-satu wiridannya bagaimana bacaannya. Kalau misalkan udah bisa semua ya. Tapi kalau belum bisa memang harus dididik begitu. Nah, cara wiridannya seperti itu. Di beberapa daerah masih berlaku itu wiridan. Ya, wiridan berjamaah. Di kampung kita masih enggak wiridan berjamaah? Apalagi masih di kampung kita. Nanti kan kita pulang mau jadi imam. Betul tidak? Masa enggak mau jadi imam? Kita kan santri. Ya Gus ya? Harus mau Gus jadi imam. Nah, makanya ini di apa? Belajar ini santri mimkho ini lah. Kesek banget nyuruh-nyuruh orang aja suruh apa namanya? Suruh khutbah, belajar kan naik itu khutbah di sini. Praktek. Dulu waktu saya di pesantren, guru saya itu sebulan sekali sewang. Jadi satu bulan itu kan guru saya ada dua di pesantren itu. Itu sebulan sewang. Sebulan ini beliau dan tiganya santri. Bulan yang akan datang guru yang lain dan tiga santri. Jadi guru santri tiga. Begitu. Sehingga begitu tampil di masyarakat itu biasa kita. Begitu. Makanya harus dijadwal ini sama DKM-nya ini belajar. Nah, di antara juga yang harus dibelajarkan itu adalah imam tarawih juga harus belajar. Guru saya itu ngimam tarawih itu cuma satu kali sebelum libur selama 20 hari itu. Kalau 21 sampai Idul Fitrinya enggak tahu karena kita pada pulang semua. Tapi beliau mimpin itu di awal saja. Kesananya ya sama santri semua, digilir semuanya santri itu. Nah, santri Mimho juga harus digilir, harus kebagian masing-masing. Misalkan malam ini Nando, ya Do ya. Do, siap enggak Do? Insyaallah. Aduh, Nando, Nando. Imam Do, siap Do, tarawih Do. Jangan malu-malu pala hadirin ya, tenang saja insyaallah ya. Ya Aliyu, wallahu a'lam bissawab.